Sudah tahu belum liburan bentar lagi kemana? Belum, masih bingung nih. Pilih liburan atau ngechat rumah? Kan saudara-saudara pada datang. Malu kalau jelek. Tapi aku juga butuh healing. Coba deh pakai cat Paragon supaya cepat nutup, cepat beres, cepat liburan. Cat tembok Paragon, ekstra daya tutup, ekstra hemat. Bulan Ramadan penuh ujian. Bulan Ramadan penuh ujian. Hus, apaan penuh ujian? Iyalah, harus jaga hati, jaga pikiran, percantik rumah. Pakai aja cat Paragon, putihnya paling putih dan jadi berkah di bulan suci. Cobain deh.